الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار، أما بعد. Pembahasan selanjutnya dari mansubat adalah apa? Al-maf'ulu li'ajlihi. Maf'ul li'ajli. Jadi pembahasan selanjutnya dari isim yang mansub adalah maf'ul li'ajli. Al-maf'ul li'ajlihi huwa ismun mansubun, ditambahi ismun mansubun. Yudhkaru li bayani sababi husulil fi'li. Ia yudhkaru disebutkan li bayanil fi'li. Li bayani sababi husulil fi'li, untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Ini maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli adalah isim mansub, yang mana isim mansub tersebut apa? Yudhkaru disebutkan li bayani sababil husulil fi'li, untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Nah, ini tujuan disebutnya maf'ul li ajli. Ya, ini apa? Untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya adalah ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Ataitul madrasah, aku mendatangi sekolah raghbatan, dikarenakan apa? Aku mengharap ilmu. Jadi apa? Ataitul madrasata, aku mendatangi madrasah. Madrasah masuk sebenarnya apa sini? Aku mendatangi madrasah. Ini sekolah masuk apa? Maf'ul, maf'ulun bihi. Kemudian raghbatan. Nah, ini aku mendatangi sekolah raghbatan, dikarenakan mengharap ilmu. Nah, ini apa? Aku mendatangi sekolah itu apa? Dengan tujuan apa? Pengharapan aku terhadap ilmu. Nah, ini raghbatan di sini apa? Mansub sebagai maf'ul li'ajli. Dia menerangkan keadaan terjadinya apa? Suatu pekerjaan. Jadi apa? Terjadinya aku datang itu karena apa? Karena ini pengharapan aku terhadap al-ilmu. Nah, ini maf'ul li'ajli adalah apa? Isim mansub yang disebutkan karena apa? Untuk menjelaskan sebab terjadinya ini sesuatu perbuatan. Ini contohnya Pak, akhirnya itu madrasah, aku datang ke sekolah karena apa? Tujuannya agar aku mendapatkan al-ilmu. Nah, ini tujuan dari aku datang ke sekolah. Kemudian setelah itu aku sholat imanan billah, dikarenakan beriman kepada Allah. Imanan billah, aku sholat dikarenakan beriman kepada Allah. Jadi pelaksanaan aku sholat itu apa? Dikarenakan beriman kepada Allah. Jadi apa? Kalau enggak beriman berarti enggak sholat ya. Imanan, nah, imanan di sini mansub sebagai maf'ulun li'ajli. Sholaitu, saya sholat karena saya beriman kepada Allah. Kemudian zurtu aliyan khubban lahu, aku menziarahi Ali disebabkan karena aku cinta kepadanya. Ini menjelaskan apa sebab terjadinya apa? Sebab terjadinya suatu kerja. Jadi kalau aku enggak cinta kepada Ali, aku enggak akan ziarah kepada dia. Itu maksudnya. Dorabtul walada ta'diban lahu, aku memukul seorang anak itu supaya apa? Memberikan azab baginya. Dorabtul walada, aku memukul apa? Anak itu ta'diban lahu, yakni supaya berazab. Dan wa'alamatuhu ayat luha wuku'uhu jawaban liqaulika lima lima masadirul lati takunu maf'ulan li'ajlihi ghaliban. Jadi tanda-tandanya dia cocok, wuku'uhu terletaknya sebagai jawab liqaulika terhadap perkataanmu lima. Karena apa? Dikarenakan apa? Jadi untuk mencari maf'ul li'ajlihi apa? Bisa menggunakan kalimat apa? Karena apa? Kenapa? Begitu ya. Contohnya apa? Zurtu aliyan hubban lahu, aku menziarahi Ali. Karena apa? Hubban lahu, karena aku mencintai dia. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan aku cinta terhadapnya. Atai tulma drosata, saya datang ke sekolah rohubatan bil ilmi, karena aku mengharap ilmu. Terus al-masadirul lati takunu maf'ulan li ajrihi ghaliban. Apa? Masdar-masdar yang keberadaannya itu sebagai maf'ulan li ajrihi ghaliban, jadi secara umum. Jadi di sana apa? Ada isim-isim masdar. Jadi ini apa? Maf'ul li ajrihi apa? Isim masdar yang mansub ya. Ini isim masdar al-ghalib kebanyakan. Al-masadirul lati takur maf'ulan li'ajli ghaliban. Jadi isim-isim masdar yang keberadaannya sebagai maf'ul li'ajli secara ghalib, yakni apa? Hubban, satu. Mughdan, dua. Ikraman, ikhtiraman, hayaan, safaqatan, ta'jiban, imanan, huznan, farhan, rahmatan, syukran, khaufan, hasadan. Nah, ini isim-isim masdar di sini apa? biasanya dia sebagai maf'ulun bi ajli, menerangkan sebab keadaan, sebab terjadinya suatu pekerjaan. Paham sih? Jadi kalau antum jumpai isim-isim mansub sini, itu nanti dilihat keadaannya. Dia menjelaskan apa sebab terjadinya suatu pekerjaan atau tidak. Biasanya kalau jumpa isim-isim ini apa, dia sebagai maf'ul li ajli. Paham sih? Baca itu ketentuan maf'ul li'ajli. Ketentuan maf'ul li'ajli. Satu, maf'ul li'ajli harus selalu berasal dari masdar. Dua, maf'ul li'ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulub. Tiga, untuk mencari maf'ul li'ajli dapat digunakan kata-katanya mengapa. Paham sini? Sudah paham belum? Jadi kalau maf'ul li'ajli itu apa? Dia terbuat dari isim masdar. Isim masdar. Dan kedua, maf'ul li'ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulub. Jadi yang namanya perbuatan hati itu apa? Ini namanya af'alul qulub. Masdar itu maf'ul isim. Iya. Dan untuk mencari maf'ul li'ajli dapat menggunakan kata tanya mengapa, seperti sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Bisa dipahami sih? Sama. Dan yang selanjutnya al maf'ulu fihi. Maf'ul fi. Maf'ulu fi. Dan selanjutnya dari mansub adalah maf'ul fi. Atau di samping dinamakan maf'ul fi adalah dinamakan juga apa? Dzarful zaman wa dzarful makan. Nah, ini menerangkan dzarful zaman wa dzarful makan. Ini menerangkan tempat dan waktu. Zaman itu waktu, dzarful makan itu tempat. Apa maf'ul fi? Al-maf'ulun fihi wa yusamma dzarfan huwa ismun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Jadi yang namanya maf'ul fihi itu apa? Bisa juga dinamakan apa? Wa yusamma dzarfan. Jadi yang namanya maf'ul fihi itu juga dinamakan dzarfan, yakni dzarf ya. Dzarf nanti ada dua, dzarful zaman dan dzarful makan. Dia adalah huwa ismun mansub yuzkaru li bayani zamanil fi'li. Yang mana dia tersebut apa disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau tempat perbuatan. Paham sini faedahnya? Jadi apa? Dia isim yang disebutkan untuk menjelaskan tempat waktu, tempat atau waktu suatu perbuatan. Nah, ini namanya maf'ul fi. Menjelaskan tempat atau waktu. Contohnya biar jelas, zahabtu yaumal ahadi. Aku pergi pada hari ahad. Yaumal ahadi di sini mansubun. Yauma mansub. Kenapa mansub? Karena dia sebagai maf'ulun maf'ulun fihi, atau apa? Zarfu jamak zarf. Kemudian sumtu yaumal khamis, saya puasa pada hari Kamis. Sumtu yaumal khamis. Yauma di situ mas masuk. Ini maf'ul fihi jamak. Masuk ya. Kumtu amamal ustaz, saya berdiri di depan ustaz. Di depan ini apa, menunjukkan tempat ya. Tempatnya di mana? Di depan ustaz. Kemudian namal kalbu khalfabab, telah tidur anjing itu di belakang pintu. Khalfa itu belakang. Masuk. Tambah ini salah. Ini yang namanya dorof. Kemudian dorful zaman. Dorof kan ada dua. Ini dorful zaman. Di antaranya adalah sobah. Jadi waktu subuh. Guduatan. Apa ini? Gudua. Nanti cari sendiri hasil-hasilnya di kamus. Karena udah banyak yang lupa. Cari sendiri ya di kamus. Nah, kemudian dorpul jalan, dorpul makan, amama, kudam, khalfa, warok, fauqa, tahta, yamin, simal, baina, haula, inda, iza. Nah, ini dorpul makan. Kemudian dzarfu itu terbagi menjadi dua. Dzarfun mutasarrifun wa ghairu mutasarrif. Dzarfun mutasarrif al-awwal ma yusta'malu dzarfan khiran. Mutasarrifah itu apa? Apa-apa yasta'malu, ya yusta'malu yang digunakan dzarfan hinan, wa ghairu dzarfin hinan akhar. Jadi dzarf mutasarrif itu bisa digunakan sebagai dzarf, yakni maf'ul fihi, berarti apa? Mansub ya. Hinam, yakni suatu ketika. Jadi dorful mutasarrif itu apa? Diamalkan sebagai dorful itu suatu ketika. Wa ghairu dorfin hinam akhar, dan bisa juga digunakan untuk selain dorfin pada suatu keadaan yang lain. Mislu dorfin, contoh yang dorfin. Sumtu yaumal itsnaini, aku berpuasa pada waktu hari apa? Itsnaini, Senin. Kemudian contoh yang tidak digunakan untuk dzarf. Contohnya apa? Malaysa dzarfan, apa-apa yang tidak dinamakan dzarf. Ya, ini maksudnya apa? Tidak mansub begitu ya. Jadi secara arti dia tetap dzarf. Karena apa? Yauma itu menunjukkan waktu. Tetap waktu dia dzarf. Hanya yang dimaksud di sini apa? Bisa dimaksud dan tidak dimaksud sesuai ke kedudukan dia dalam i'rab gitu ya. Kalau dia nanti dituntut sebagai fa'il, maka dia harus marfu'. Contohnya yaumul jum'ati yaumul mubarakah, pada hari Jumat. Yaumul jum'ati, yaumul jum'ati itu apa? Marfu' di sini. Pada hari Jumat itu adalah yaumul mubarakah. Yaumul ini marfu' juga. Hari yang memiliki berkah. Yaumul Jum'at. Pada hari Jum'at itu adalah hari yang memiliki berkah. Nah, ini mubtada khabar ini. Yaumul Jum'at. Yaumul Jum'at itu apa? Mubtada. Kenapa, Man? Marko. Pada hari Jum'at itu adalah hari yang memiliki berkah. Yaumul Mubarakah. Paham sini? Yaumul Mubarakah itu apa? Baik. Apa? Ini sebabnya kok kenapa ya? Mudah aku nih. Oh ini apa? Mubtada mu'akhar, khabar muqaddam namanya. Yaumul Jum'ati itu kan terbentuk sibul jumlah. Ya, sibul jumlah terdiri dari dorob dan masrur. Yaumul Jum'ati, yaumul mubarakah. Nah, jadi apa? Hari Jumat itu hari yang memiliki berkah. Allah wa'alaikum. Dan ghairu mutasarrif. Jadi apa ringkasnya apa? Dorob mutasarrif itu apa? Bisa digunakan untuk dorob dan selain dorob. Yang dimaksudkan dorob itu apa? Mansub dia. Selain dorob dia diirob sesuai dengan kedudukannya. Kalau kedudukannya makhluk sebagai mubtada maka dia harus mubtada makhluk. Kalau sebagai fa'il harus makhluk juga. Wa'il mutasarrif ma la yusta'malu illa li dzarfi au dzarri jinin. Jadi apa-apa yang tidak bisa diamalkan kecuali harus pada zorob atau dijerkan dengan nid au awil jari atau dijer dengan nid mislu qabla ba'da inda. Nah ini tiga ini iyalah dan lainnya ini harus digunakan untuk zorob, tidak boleh untuk selain zorob. Dan dia dijadikan dengan min juga dan bisa dijadikan dengan min dan juga min. Dan mislu qabla qabla ba'da inda undam darfu mu'rabun mabniyun. Dorob itu apa? Ada mu'rab dan ada mabni. Ada pun yang mu'rab itu apa? Bisa berubah harokat akhirnya. Jadi kalau namanya mu'rab itu matabayyara akhiruhu bisa babidduhu lil amir. Ini mu'rab. Jadi dia bisa berubah hal kan akhirnya berdasarkan tambah maksudnya amil amil. Ini tembok mu'rab. Contohnya apa? Yauman. Bisa yaumin. Bisa yaumun ya. Ini laylan. Laylatun laylatin. Bisa laylun laylin. Bisa sahran. Bisa sahrir. Sahrun. Sanatan. Dan lainnya. Dan mabni. Mabni itu apa? Tetap harokat akhirnya. Amti, contohnya amti. Amti itu tetap amti. Tidak bisa amsa, tidak bisa amti. Ija, tidak bisa. Iju, tidak bisa. Iji. Lala haitu al-ana. Nah ini mabni. Bisa dipahami ini? Ah, selanjutnya. InsyaAllah lebih mudah. Jadi kalau antum paham yang sebelumnya, InsyaAllah paham. Dan al-maf'ulu al-mutlaq min al-mansubat. Jadi pembahasan selanjutnya dari mansubat adalah apa? Maf'ulul mutlaq. Jadi maf'ulul mutlaq adalah huwa ismun yudkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan lil li adadihi au bayanan li naw'ihi. Jadi maf'ulul mutlaq itu apa? Isim yang mansub yudkaru. Yang mana isim tersebut apa? Disebutkan ta'kidan, yakni untuk sebagai taukid, bah, penguat. Lil fi'li, terhadap suatu perbuatan. Nah, ini isim maf'ul mutlak. Tujuannya ini disebutkan untuk memperkuat taukid. Yudhikaru ta'kidan lil fi'li. Ini memperkuat suatu perbuatan. Au bayanan li adadihi, atau untuk sebagai penjelas terhadap bilangannya. Bilangannya. Ya, ini bilangan. Kalau dipukul berapa kali pukulannya, gitu ya. Kemudian au bayanan li naw'ihi, atau sebagai penjelas nau'ihi, jenisnya. Nah, mislu contohnya biar jelas. Lita'kidil fi'li, untuk menjelaskan suatu, untuk memperkuat suatu pekerjaan. Contohnya apa? Dharabtu dharban, saya memukul dengan benar-benar pukulan. Dorok tu dorban. Saya memukul benar-benar memukul begitu. Dorok tu dorban. Saya memukul benar-benar memukul. Nazar tu nazran. Saya memukul apa? Saya melihat nazar benar-benar nazar. Ia ni apa? Melihat. Nadron. Saya nador, yakni melihat benar-benar melihat. Nadron di situ apa? Maf'ul mutlaq, yakni ta'kidan lil fi'li, yakni untuk menjelaskan suatu pekerjaan tersebut. Benar-benar saya melihat gitu ya. Akal tu aklan, saya memakan benar-benar makan. Jadi saya makan itu enggak main-main. Saya makan. Benar-benar saya makan. Nah, jadi mau mantap pol. Sudah. Benar-benar kita mengatakan akal tu saya telah makan. Sudah. Ini ya, sudah akal saya. Ditawabai asal tu aklan, aku makan benar-benar makan. Sudah, far sudah. Jadi percaya. Kemudian yang menjelaskan di ada di sini, yakni menjelaskan jumlah suatu pekerjaan. Contohnya, dorab tu dor badan, saya memukul. Contohnya apa ini kurang ini. Tidak ada objeknya. Dorabtu dorban, dorabtu kalban dorbatan begitu. Saya memukul anjing itu dorbatan sekali pukulan. Dorabtu aliyan dorbatan. Nah. Ini menerangkan apa? Adat, yakni jumlah pukulan atau jumlah suatu pekerjaan. Tapi jadi apa? Saya memukul anjing itu atau saya memukul Ali itu apa? Satu pukulan. Kemudian nazar tu nazrokan, saya melihat, melihat apa ini? Kurang. Ayo, mau melihat apa? Melihat rumah atau melihat apa ya? Nazar tu baitan, apa? Nazrokan, saya melihat rumah sekali. Lihat ini nadrotan manfaat asal itu akhletan, saya makan sekali makan, makannya enggak banyak ya. Sekali aja tapi saya gunung makan kiri itu sekali ya. Kemudian yang untuk menjelaskan minau ini, yakni jenis pukulan, jenis suatu pekerjaan. Contohnya, dorabtu dorban sadid, saya memukul dorabtu kalban dorban sadidan, saya memukul anjing itu dengan apa? Dengan pukulan yang kuat. Ini menjelaskan apa? Jenis bu ukuran. Ya, ini apa? Jenis ya? Kerasikol dorban sadid. Jadi kerasnya itu tahu banget gitu. Gak tahu ini tangannya semana ini mungkin saya mampus dan jadi kemudian lain nazar tu nadron tawil awilan, woi, nazar apa lagi perpanjang, woi. Saya melihat dengan lihatan yang sewajang, yang dawa, yang lama, begitu. Tawil lah, lama atau sewajang atau, ya, kalau bahasa Indonesia nya apa? Lama ya. Kalau bahasa Jawa nya apa? Tuwipon. Nazar itu nazaran tawilan, saya melihat dengan lihatan yang panjang. Kalau ingin dengan saya melihat lama begitu ini nazaran tawilan. Ini mufrodnya, jelas mufrodnya. Kemudian akal tu aklan kafiron, saya makan makan yang banyak. Nah, ini nggak tahu banyaknya semana. Yang penting dia mengabarkan apa? Akal tu aklan kasiron buahnya. Nah, buahnya ini bol. Ini kan apa? Maful mutlak itu apa? Disebutkan tujuannya apa? Untuk memperkuat suatu pekerjaan atau menjelaskan bilangan atau menjelaskan apa? Jenis suatu pekerjaan tersebut. Paham sini? Paham? Ini yang limau ini misalnya dorok tu halidan, bisa gak? Tidak bisa. Harus ada dimunculkan sinonimnya. Masjar gak? Ini dulu ya, keluarkan dulu. Ya, maf'ul mutlak kalau izin mansub yang disebutkan bersama sinonimnya. Sebenarnya ini apa kurang ya? Ada sinonim, tahu sinonim apa? Ya ini kalimat ya, sama dong. Masjar merupakan sinonim dari fi'ilnya. Ini maksudnya mutlaknya dorbannya apa tadi? Dorban. Dorban tadi. Kalau linaui ya dorban tadi kan. Jadi menjelaskan apa? Nah, telah jadi apa? Ya ini pukulan yang keras gitu. Tidak bisa dikatakan dorban aja. Dorban tadi gitu. Yang itu yang sorban atau sorban. Sorban. Nanti kalau tadi dan itu tabik di ismin mansub pengikut isim mansub. Apa dibahas di majrurat insyaallah. Kalau ini harus ada makhluknya ya? Ah, ada lah nanti. Harus ada. Satu kalimat sebelumnya saja sudah cukup cukup. Akal tu akal. Saya makan. Makan apa gitu? Masih kurang loh. Dorok tu, saya memukul. Mukul siapa? Hah? Kan masih bentuk objek. Jadi kalau dia muta'addi harus ada objeknya. Gitu. Kalau fi'il kan ada dua, lazim dan muta'addi. Lazim enggak butuh objek. Kalau enggak butuh objek, maka sudah cukup. Enggak pakai maf'ul. Adapun kalau dia muta'addi yang membutuhkan apa? Maf'ul bihi, maka dia harus dikeluarkan. Cuma di sini apa? Untuk manfaat sedikit aja mungkin. Jadi nggak mudah. Ya bisa aja. Dorob tu kalban. Aku memukul anjing. Benar-benar maaf mukul. Seperti apa? Contohnya apa? Wakallamallahu Musa takliman. Wakallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Itu kan disebutkan ya Musa. Itu apa? Objek yang biasa dibicara. Pada itu ketentuan-ketentuan maf'ul dan mutlak. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Nah, satu, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar, tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Dua, maf'ul mutlak harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras harfi ditambah sifat atau diidafatkan, maka akan berubah menjadi inawahi, yaitu menjelaskan macamnya. Empat, untuk membuat maf'ul mutlak diadadi, maka tambahan saja dengan wazan fa'alatan. Jadi ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Ini ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama apa? Maf'ul mutlak selalu menggunakan isim masdar. Isim masdar. Tadi apa? Isim masdar jika selamanya menjadi apa? Maf'ul mutlak. Nah, maf'ul di asli itu menggunakan masdar juga ya. Sebutkan apa? Maf'ul. Apa? Masdar tidak selalu menggunakan apa? Digunakan sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang kedua, maf'ul mutlak harus selamanya harus selalu mansub. Sedangkan masdar tergantung kedudukannya dalam i'rab, dalam kalimat, jumlah kalimat. Paham ini? Jadi kalau isim masdar itu apa? Sebagai fa'il maka dia harus marfu. Sebagai mubtada maka harus marfu. Kemudian jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti disampaikan sifat atau diidhofahkan, maka akan berubah menjadi linau'ihi. Untuk pengeras arti maksudnya apa? Lita'kid ya. Nah, ini untuk apa? Penguat. Tapi apa? Jika dia dimasukkan atau disifati atau diidhofahkan, maka dia akan berubah artinya. Jadi aslinya itu apa? Tau apa? Litakidil fi'li. Apabila dia disifati, yakni disifati atau diidhofahkan, maka dia menjadi maf'ul di asli yang linau. Maf'ul mutlak linau'ihi. Yang menjelaskan masalahnya, jadi menjelaskan apa jenis-jenisnya, jenis pukulan, jenis apa, jenis suatu pekerjaan. Nah, ini maf'ul, maf'ul mutlak. Dan aslinya paling takdir fi'li. Apabila didofakan atau disifati, maka dia berubah menjadi apa linau'ihi. Contohnya apa? Dorob tu, talban dorban. Ini kan ditakdir ya. Ini pak penguat. Kemudian kalau di sifati diberikan sifat. Dorob tu dorban sadidam. Saya memukul dorob tu talban dorban sadidam. Saya memukul anjing dorban sadid. Ini suat apa dengan benar, dengan pukulan yang sangat keras. Sadidan itu apa? Disifati dengan sadid ya, Pak. Keras. Nah, ini menjadi maf'ul mutlak linau'ihi. Kemudian yang selanjutnya. Untuk membuat maf'ul mutlak li'adad, yakni menjelaskan jumlah, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Ini. Oke, Pak. Nador tu nadrotan, dorob tu dor dorbatan, akal tu akalatan. Ya, paham sini. Ini semuanya ikut. Macam apa yang terjadi? Ya. Berarti, dorob tu dorbatan, memukul dengan kali pukulan. Kalau dua kali pukulan gitu tidak bisa. Berarti dia memang menunjukkan jumlah satu kali. Wah, alam kok dua itu gimana ini? Kalau aku memukul dengan dua pukulan gitu, dia gimana? Berkatain. Ya itulah sebab sarapnya dorbatain. Dorob tu kalban dorbatain. Ya, saya memukul anjing dan dua pukulan. Malam tu. Kalau dorbatain, memukul apa itu? Tidak ada disebutin di sini. Ini cuma satu aja. Dorbatan itu aja satu. Ya Allah lah. Nanti insya Allah nanti lagi. Dan masdar. Masdar itu apa? Ada dua. Jadi masdar ada dua, lafziyun dan maknawiyun. Lafzi secara makna, nah, ini masdar secara makna. Contohnya mas jalan tu julusan, saya duduk julusan, benar-benar duduk. Jadi julusan itu apa? Sama dengan jalasa R. Ya enggak? Ini lah lafzi. Dan kumtu qiyaman, aku berdiri, benar-benar berdiri. Kumtu qiyaman. Kemudian secara makna saja. Jadi maf'ul mutlak itu nanti apa? Bisa sinonimnya itu apa? Secara lafaz atau secara makna. Terus jalasu, contohnya apa? Jalasu ku'udan. Aku duduk benar-benar duduk. Ku'udan ini secara makna sama ku'udu duduk. Kok ada yang ku'udu ku'udan? Jalasu, saya duduk benar-benar duduk. Dan kumtu wukufan, saya berdiri benar-benar berdiri. Kumtu wukufan, kan lainnya. Kalimatnya lain kan. Ini koma. Kalau yang apa? Wakofa. Yang itu salah maknanya. Tapi artinya sama. Wukuf itu berdiri juga. Berdiri ya. Dalam sini, Allah ya, mana lanjut atau tidak? Tidak. Nah, silang mana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah atas saya Rokiba. Inna isimnya inna mana? Inna Allah. Itu Allah sebagai isimnya. Apa? Isimnya inna. Kemudian kabarnya mana? Kana alaikum rakiba, terbentuk jumlah di alaiya. Ya. Khobar kan ada mufrad dan ghairu mufrad. Nah, ini khobar yang berbentuk ghairu mufrad. Jadi setelah inna atau setelah karena itu enggak harus selalu mufrad dan khobar ya. Kita mufrad aja. Kalau kalian setelah inna kan mufrad aja. Innallaha itu. Innallaha itu kan itu bukan mufrad aja. Isim inna ya. Khobarnya mana? Jumlatun fi'liyah dari tuturan kana itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Adalah bagi kalian apa? Oh, roki besar. Lalu kata. Jadi itu sebenarnya kalau nggak ditambah kanan, jadi ya. Kalau nggak ditambah kanan, terus. Inna Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ayat. Kalau kita bahasa, semuanya Allah dan maha dekat kita. Tapi alaikum lagi pun berarti ya. Inna Allah alaikum lagi pun. Inna Allah alaikum. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu ada kita dari sebagai apa? Oh, khobar ya. Khobar inna ya. Dan kuliah gak jelas ya. Khobar inna Allah ta'ala alaikum warahmatullahi mana isimnya kana? Innallaha kana 'alaikum kum. Kum itu. Alaikum. Alaikum. Alaikum itu kana. Ya. Mana hafalan? Kana. Kana. Innallaha Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ingat isinya kana itu mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Mana yang mansub? Innallaha kana Tomirun mutasil. Mutasil mana lagi? Kum itu ada. Kum. Kum itu ada alam kok. Mansur ya. Domir dan mutasil. Kum ni. Kum. Ala. Ala itu kan huruf ber. Berarti kalau bersambung dengan domir maka harus jar mut mutasil atau apa? Iya, jar apa? Mana? Isinya kan? Tidak ada Allah kok. Innallaha kana alaikum raqiba. Kana alaikum raqiba. Mana tidak ada Allah kok itu. Jadi dalam kana itu ya apa sih? Jaduk alaikum domir mutasil. Domir mutasil kum. Tasilnya apa? Kum. Wujub atau jawab? Wujub. Wujub. Wujub atau jawab? Kana. Sebenarnya mustahil katanya. Wujub atau jawab gitu. Hah? Aduh, lupa ini. Jawab ya. Akhirnya wa ya'udu ila Allah. Jadi apa artinya? Innallaha kana. Adalah Allah itu terhadap kalian dekat. Innallaha kana alaikum raqiba. Jadi satu dalam satu kalimat ada inna ada kana ya. Itu kan cukup ya. Jadi kita salah inna lah. Ya pada di awal khabarnya dia bisa mufrad dan ghairu mufrad. Jadi antum itu harus pahami khabarnya inna itu boleh mufrad dan ghairu mufrad. Yang namanya mufrad itu apa? Enggak jumlah. Ghairu mufrad boleh jumlah. Jumlah itu apa? Bisa apa aja. Bisa kana. Kana kan fi'il. Jadi jumlah fi'liyah nanti. Kalau isim, ismiyah. Perhatian ini mau apa? Jumlahnya.